السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواتي وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang kita masih membahas tentang masalah pembagian harta bila seseorang wafat. Berarti ini adalah bagian dari muamalat penyaluran harta, mendapatkan harta bagi ahli warisnya. Dan masih dalam bab pembagian al-jaddu mal-ikhwah al-ashiqah, pembagian kakek dengan saudara-saudari sebapak seibu dari yang meninggal. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya dalam hal ini ada dua mazhab para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa saudara gugur, kakek mendapatkan hak waris. Dengan demikian, rincian yang kita bahas kemarin tidak ada, dan juga rincian yang kita akan bahas hari ini. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan 14 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab Ibnu Ahmad. Dan pendapat ini yang didukung oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Pendapat yang kedua yang kita pelajari rinciannya, yaitu mereka saling dapat dengan rincian yang telah kita jelaskan sebelumnya, di mana kakek mengambil yang terbanyak bila seseorang wafat dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian seper, maka yang ada hanya tinggal kakek dengan saudara kandung. Maka kakek mengambil yang terbanyak, yang rinciannya telah kita jelaskan, bisa jadi muqasamah. Muqasamah artinya kakek mendapat, kakek merupakan bagian bagaikan satu orang laki-laki dari saudara. Bisa jadi kakek mengambil sulusul mal, sepertiga dari harta yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Lanjutkan sekarang, bila saudara dan kakek ini bila bersama saudara dan kakek ini ada ahli waris yang lain yang mendapatkan seper, bagaimana pembagiannya? Fadhil Syekh, taqra. Nah, Ustaz, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillah. Hatta wasla ila fa'in lam yubqa siwa al-sulus, nah, Ustaz. Wa ma'adhi fardin lalli. Wa ma'adhi fardin ba'dahu al-ahadhu min al-muqasama. Aynam. Aw sudus ma baqi aw sudus al-kull. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما ذي فرد بعده الأحظ من المقاسمة أو سدس ما بقي أو سدس الكل. Dan apabila kakek bersama ahli waris yang lainnya, maka bagiannya yang lebih besar atau lebih banyak dari pembagian ahli waris, atau sepertiga sisanya, atau seperenam secara keseluruhan. Enam. Ya. Sini muallif menjelaskan wa ma'adhi fardin ba'dahu al-ahadhu min al-muqasamati aw sulus ma baqi aw sulusul kull. Dan jika masalah kakek, kasus kakek dan saudara seayah seibu dengan yang meninggal, itu setelah bagian ahli waris yang mendapat seper, dilihat mana yang terbanyak untuk kakek, al-ahal, mana yang terbanyak untuk kakek, apakah muqasamah ataukah Sulusul baqi, sepertiga dari sisa, atau sudusul kul, atau seperenam dari keseluruhan harta. Coba akan kita contohkan pada kita contohkan pada whiteboard. Mohon dijadikan anak co-host Ustaz Ihsan. Sudah Ustaz, silakan tafadhol. Bismillah. Baik. Sekarang dalam kasus yang sebelumnya kita bahas tidak ada ahli waris yang lain. Sekarang ada ahli waris yang lain. Contoh umpamanya seseorang wafat, ahli warisnya istri. Kemudian kakek, kemudian dua saudara kandung, ya. Di sini bisa jadi mukhasama au sulusul kul au sulus baqi. Kita lihat mana yang terbanyak, apakah mukosama atau sulusul baqi atau sudusul mal. Nanti yang mana yang untuk kakek adalah yang terbanyak, itulah yang nanti kita lakukan. Berarti coba kita sekarang lakukan dahulu mukosama dengan cara mukosama. Istri mendapatkan 1/4. Mukosama kakek berarti bagian dari saudara ini. Berarti ini dibagi per kepala, dibagi 3. Dalam hal ini 4, 1/4, sini 3. Berarti kakek 3 dibagi 3. Kakek kan satu bagian, saudara laki-laki 2. Karena dia 2 orang, kakek kan bagikan saudara di sini, berarti kakek dapat 1, sini dapat masing-masing 1/1. Kita lihat bagian kakek di sini 1/4 yang bentuk mukosama. Coba kita lihat bentuk sulusul baqi. Apa itu sulusul baqi? Kakek mengambil 1/3 sisa. Istri mendapat istri, terus baru aja supaya tidak, kakek 2 saudara kandung. Kita lihat di sini istri mendapat tetap 1/4 zulfaludin. Kakek kita katakan sulusul baqi, berarti ini dibagi untuk kakek ini sisanya, berarti di sini adalah 4/1, kemudian sisa 3. Kakek 1/3 dari 3 berarti juga 1. Mereka 2/3 dari 3 berarti juga 2. 2 1 1. Nah, berarti berapa untuk kakek di sini? Tetap sama dengan mukosama hasilnya. Tetap hasilnya sama dengan mukosama. Ya. Coba sekarang kita lihat sudusul mal. Kakek mengambil 1/6. Karena kan bagian kakek kalau bapak kan 1/6 tambah sisa. Tapi di sini kakek tidak bisa menguasai sisa karena apa? Karena ada saudara kandung yang derajatnya sama sekakek, sama dengan derajat kakek melalui perantara ayah kepada yang meninggal. Dan ini pendapat Zaid bin Thabit dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh muallif di sini. Kita hanya menjelaskan mana nanti yang rajih, wallahu taala alam. Tapi Anda harus faham bahwa ada literasi seperti ini dalam fikih Islam kaum muslimin. Jadi jangan kaget kalau ada pembagian seperti ini. Sudusul mal. Sudusul mal. Yaitu kakek mengambil 1/6. Berarti kasusnya istri kakek, kemudian 2 saudara kandung. Ya, istri dapat 1/4, kakek kan dapat 1/6. Ini mereka mendapatkan sisa jadi asobahnya. Kita lihat 4 dengan 6 KPK-nya 12. 12 dibagi 4 3/12. 12 dibagi 6 2/12. Ya. Kemudian sisanya adalah 7/12. Dari 3 ini kakek dapat 1/4. Di sini di sulusul baki kakek 1/4. Di sudusul mal kakek dapat 2/16. 2/16 sama dengan 1/6 kan ya. Mana yang lebih banyak berarti? Ustaz Ihsan, coba pilih Ustaz Ihsan. Ya Ustaz. Mana lebih banyak untuk kakek? 1/4 Ustaz. 1/4, iya. Berarti yang Anda boleh pilih ini tidak ada masalah, ini dibatalkan. Ya. Ya, cara pembagiannya ambil yang muqasamah boleh, ambil sulusul baki boleh. Hasilnya sama. Jelas, sudusul mal akan menyebabkan kakek mendapatkan sedikit. Paham? Nah. Ya, itu yang dimaksud oleh muallif, kakek mengambil yang banyak. Ini contoh satu contoh. Coba kita bikin contoh yang lain di mana kasusnya berbeda, nanti kita lihat mana yang mengambil yang lebih banyak, mana yang akan diambil oleh kakek. Ini kita hapus Ustaz ya. Baik. Kita hapus dalam kasus istri kakek saudari. Satu saudari. Kita akan lihat mana yang terbanyak untuk kakek. Apakah muqasamah atau sudusul mal atau sulusul baki. Ya. Kalau ini sepertinya yang paling banyak untuk kakek muqasamah. Coba kita lihat. Karena di sini kakek, kalau muqasamah, kakek bagaikan saudara laki-laki kan ya. Uci, gak apa-apa, kita kerjakan 1/1. Kalau muqasamah. Istri dapat berapa, Ustaz? 1/4, Ustaz. 1/4. Kakek, kalau muqasamah, ini kakek berarti sama dengan sulusul baki. 1/3 sisanya. Ini berarti sisa. Kakek kan bagikan saudara dia. 2 bagian, saudari 1 bagian. Berarti 4. 1, sisanya 3. Sisa 3, kakek di sini muka sama, dia 2 bagian. saudari satu bagian. Maka tiga dibagi kakek, dua, saudari, satu. Ini mukosama, kakek dapat 2/4. Sama dengan mukosama, sulusul baki, coba kita lihat sulusul baki, enggak, tentu sulusul baki lebih kecil. Coba kita lihat sulus al-baki atau sepertiga sisa lah, sepertiga sisa untuk kakek. Nah, kasusnya bersama istri, kakek, satu saudari kandung. Istri 1/4, kakek 1/3 sisa. Sisa 3 kan, 4, 1, sisa 3. Kalau kakek ambil 1/3, 1 1/3 berarti 1 saudari 2. Ini sulusul baki tadi. Pasti ini kakek tidak mau. Dia cuma dapat di sini berapa, kakek berarti 1/4. Kalau di sini kakak dapat, kakek dapat 2/4. Berarti kakek mana yang mengambil dalam kasus ini? Ini jelas tidak akan dilakukan oleh kakek. Tapi coba kita lihat sudusul mal, 1/6 harta. Istri, kakek, satu saudari. Istri 1/4, kakek 1/6, saudari berapa, Ustaz? Arisan. Taksir, Ustaz. Lisa, Ustaz. Nis. Nis. Nis. Bukan sisa, Ustaz. Saudari kan Nis. Dia adalah satu sendiri dia. 6, 4, 12. 12, 3. 2, kemudian 6. Sini kakek dapat 1/6. Ada. Mana yang lebih besar untuk kakek, 1/6 kah di sini, 1/4 kah, atau 2/4? 1/4. Tentu 2/4 lebih kecil dari 2/4, Ustaz. Nah, 2/4, Ustaz. Tentu 2/4. Ini sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Nah. Ya. Nah, ini coret. Ini yang akan dilakukan pembagian kakek. Al-ahad. Minal muqasama au thulusul baqi au sudusul kull. Maka ini tentu tergantung apa namanya, tergantung dari kasusnya seperti apa. Maka setiap kasus akan kita buatkan 3 simulasi, 3 kemungkinan. Kita hitung satu persatu, kita lihat hasilnya mana yang terbanyak. Mana yang terbanyak itu yang akan kita eksekusikan. Jelas ini, Ustaz Ihsan? Wadih, Ustaz, jelas. Tapi kan bikin repot pendapat seperti ini. Tapi ada dia. Dan ini pendapat yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ya, sebagian dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa yang dapat hanya kakek, ya, sedangkan saudara gugur dengan posisi kakek. Wallahu a'lam. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Kita selesaikan. Kita selesaikan sedikit lagi, teruskan, Ustaz. Naam, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in lam yabqa siwa sudusi u'tiyahu wa saqata al-ikhwatu illa fil akdariyah. Dan jika tidak ada yang tersisa kecuali 1/6, maka diberikan kepadanya, dan ikhwah, saudara, menjadi gugur kecuali dalam permasalahan al-aqdariyah. Ini yang dikatakan oleh banyak para ulama muasirin, baik ulama dalam mazhab Hambali seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendiri, bahwa pendapat yang kedua yang menggabungkan kakek dapat dan saudara dapat lemah dari sisi kaedahnya. Sehingga seperti ini, bila tidak tersisa kecuali 1/6, kaedahnya beda lagi. Untuk kakek adalah 1/6, bukan dipilih. Kemudian, dan dengan demikian saudara gugur kecuali dalam kasus akdariyah. Ya, terlalu banyak cabang-cabangnya, tafasilnya. Apakah ini ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala alam, ini ijtihad dari Zaid bin Thabit yang diikuti oleh banyak ulama mazhab tadi. Ya, wallahu taala alam. Coba kita akan hanya menjelaskan yang terkuat, tentu terus tergantung Anda yang memilihnya, tapi yang lebih aman tentu pendapat yang pertama tadi. Bila tidak tersisa kecuali 1/6, diberikan untuk kakek dan saudara gugur kecuali dalam kasus akdariyah. Ya, apa itu kasus akdariyah nanti kita jelaskan. Sekarang kita contohkan di mana saudara gugur tidak dapat, kakek mengambil 1/6. Contoh, dua anak perempuan. Seorang wafat, ahli warisnya dua anak perempuan. Kemudian ibu. Kemudian kakek. Kemudian dua saudara kandung. Dua saudara kandung. Dua anak perempuan berapa, Sarishan? Dua per tiga kan ya. Ibu berapa? 1/6 karena ada anak. Kakek, nah kalau di sini sisa hanya 1/6 dari ini. Coba kita bagikan dulu, lihat sisanya. 3 dengan 6 bisa 6. 6 bagi 3 kali 2, 4. Kemudian 1/6, 1. Ini udah 5. Sisa cuma 1. Kalau kakek mengambil 1 dibagi dengan 2, 2 ini, 2 saudara kandung, kakek dapat 1/3, ya, atau kakek bagian dari saudara juga dapat 1/3 dari 1, 1/3 dari 1 berarti kecil kan? Ya, atau kakek mengambil 1/6, tentu bagi kakek yang paling banyak 1/6, kakek mendapatkan 1, ini enggak ada sisa, berarti 4 tambah 1 tambah 1, 6, ini otomatis mereka tidak dapat. Ya, ini kan aneh. Harusnya tadi katanya mereka dapat mendapat dibagi bersama kakek, tapi sekarang mereka tidak dapat. Tapi kecuali dalam satu kasus yang dikeluarkan dalam oleh Imam Ad-Darimi dalam musannafnya dalam bab al-aqdariyah, dalam masalah faraid. Dan ini hadis mauquf dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Apa itu masalah aqdariyah? Aqdariyah artinya berbeda para ulama kenapa kasus ini dinamakan dengan kasus aqdariyah. Sebagian mengatakan nama suami yang meninggal itu si Akdar, namanya si Akdar, sehingga kasusnya tambah ya nisbah, kasusnya aqdariyah. Para ulama yang lain mengatakan bukan Akdar namanya, akan tetapi Akdariyah adalah isim tafdil dari Qadara Yaqduru, artinya adalah arti Qadir. Qadir itu artinya apa ya, air yang tidak bening, keruh ya, keruh ya, artinya harusnya maknanya masalah mukaddiriyah, masalah yang mengeruhkan kaedah dari kaedah pembagian muqasama, pembagian antara kakek dan saudara, saudari, saudara-saudari menurut kaedah Zaid bin Thabit tadi. Dengan adanya kasus ini, itu tidak sesuai dengan kaedah lagi. Ya, seperti apa itu kasus Akdariyah sehingga menghancurkan teori dari Zaid bin Thabit tadi, ijtihadnya Zaid bin Thabit. Ya, Akdariyah adalah yang seharusnya, ini sudah selesai, suami wafat. Yang wafat adalah istri. Ditanyakan kepada Zaid bin Thabit dalam kasus ini, yang tinggal suami namanya tadi, sebagian mengatakan Akdar. Kemudian ada ibu dari yang meninggal. Kemudian ada kakek, bapak dari yang meninggal. Kemudian satu saudari. Seharusnya adalah suami setengah. Ibu berapa? Sepertiga. Kakek berapa? Sepertenam. Masihkah ada sisa di sini? Tentu tidak, ini aja kurang. Ini namanya aul. Ya, saudari mengambil sisa sebagai asobah. Kalau ada. Sekarang ada sisa atau tidak? 3, 6, 6. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 1. 6 kali 3, 2. 6, maaf, pas ini. 6 kali 6, 1. Pas habis 6. Maka ini tidak dapat, sudah habis. Ya. Akan tetapi, dalam kasus ini, ada namanya kasus ini yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit, yarji'u al-jaddu al-ukhti bil-muqasamah. Dalam kasus ini, saudari menjadi muqasamah dengan kakek, kemudian kakek mengambil lebih banyak daripada saudari nantinya. Ya, ini namanya akdari. Ini yang seharusnya begini. Ya, akan tetapi karena ini pengecualian kasusnya, maka yang dilakukan adalah suami, ibu, kakek, satu saudari, suami setengah, ibu sepertiga, kemudian kakek dengan saudari menjadi muqasamah. Muqasamah berarti di sini sisa. Kemudian kita lanjutkan 6, 3, 1, sisa 1. 1 akan dibagikan kakek berapa bagian? 2 bagian. Saudari 1 bagian berarti 1. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 akan dikalikan ke 6. Maaf, ini 6. Subhanallah. Antum tidak diingatkan saya, San. 6 bagi 3 kali 2, 2, Ustaz. 5, 1. 1 ini, ya. 1 ini, kakek mengambil muqasamah bagikan saudari, saudara. Berarti kakek di sini dua bagian, saudari satu. Ya, seperti tadi tiga bagian. Satu dibagi tiga kan tidak bisa. Ya, maka satu dikali sebentar. Enam, tiga, dua, satu kakek. Tiga, maaf. Saudari kalau akdaria di sini saudari tidak dapat. Tapi maaf, ada sedikit keteledoran. Bukan ambil muka sama. Kalau kakek mengambil seperti ini, kakek lebih sedikit. Kenapa? Karena saudari kakek seperenam. Kemudian saudari dapat seperdua. Maka tentu enam di sini tiga, dua, satu, tiga. Jadi berapa? Lima tambah empat jadi sembilan. Aul dari 6 ke 9. Setelah 9 ini, kakek bukan mengambil 1 ini 3, tidak. Kakek mengambil 2 bagian. Kakek mengambil 2 bagian. Ya, kakek mengambil 2 bagian, saudari 1 bagian. Kakek mengambil 2 bagian, saudari 1 bagian. Berarti 3. 3 akan dikali dengan 9. 3 dikali 9, maaf, 3 ini di sini kali 9 sama dengan 27. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian ya, kakek mengambil 8 karena sisanya dari ini. Kemudian saudari mengambil 4. Karena kakek 2 bagian, ini 1 bagian. Walhasil bikin pusing. Ya, sehingga Syekh Utsaimin mengatakan dengan pengecualian-pengecualian ini menyebabkan pendapat ini menjadi lemah. Karena ini tidak ada dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah, sedangkan pembagian waris dalam Al-Quran jelas. Maka pendapat yang pertama yang mengatakan Millata abikum Ibrahim, bapak agama bapak kalian, berarti kakek yang jauh pun sama posisinya dengan bapak. Ya, itu pendapat yang pertama, pendapat Abu Hanifah, dan itu lebih kuat. Baik, kita lanjutkan sedikit Ustaz menyelesaikan hal ini. Terus. Baik, nah Ustaz. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعول ولا يفرض لأختين معه إلا بها وولد الأب إذا انفرد معه كولد الأبوين dan ولا يعول tidak diaulkan, tidak juga ditetapkan bagiannya bersama saudara perempuan kecuali dalam kasus akhdariyah وولد الأب enam, dan anak ayah. Jadi tidak aul dalam kasus awalnya, tidak ada aul enam, dan tidak ada pembagian khusus bagi saudari. Berarti saudari digugurkan enam. Ya, tapi dalam akdariyah ini pengecualian. Baik. Nah tadi yang mukosama yang seluruh makin tadi pengecualian. Ya, setelah kakek setelah saudari dapat, ya, sehingga naik aul mengurangi hak suami dan ibu, kemudian kakek mengambil yang lebih besar lagi daripada saudari. Walhasil ini subhanallah, rincian seperti ini, bagaimana yang penting kakek dapat jauh lebih besar daripada yang lainnya, daripada yang sebelumnya, mana yang memungkinkan dilakukan, dan dalilnya tidak jelas. Ya, selesai pembahasan tentang kakek dengan saudara-saudari kandung. Sah. Sekarang kakek dengan saudara-saudari sebapak. Lanjut Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah wa waladul abi idan faradu ma'ahu ka waladil abawaini. Dan anak seayah apabila bersendirian bersamanya sebagaimana bagiannya anak seibu sebapa. Ya. Dan saudara seayah antara yang wafat dengan saudara ini sama bapaknya sama ayahnya beda ibu. Nah. Itu bagaimana? Izan farodu. Bila tidak ada saudara kandung, saudara kandung mungkin tidak ada, ya, atau sudah meninggal, ya, yang ada hanya saudara sebapak. Maka posisi saudara sebapak menempati posisi saudara kandung tadi, seperti mukosama dan apalagi tadi, sulusul baki, ada sulusul mal, mana yang terbanyak untuk kakek? Kalau ba'zi fardin, kalau ada ahli waris yang lain, bila tidak ada ahli waris yang lain, kakek mengambil mana yang terbanyak antara muqasamah dengan sulusul baqi. Ya. Fa in ijtama'u fa qasamuhu akhadha 'asabatu waladil abawain ma bi yadi waladil ab. وأثناهم تمام فرضها وما بقي أنساهم نعم وأنساهم تمام فرضها وما بقي لولد الأبي. Dan apabila berkumpul itu anak saya dengan seibu sebapa faqasamuhu maka bagiannya itu muqasama akhadha asabah waladil abawain maka dia mendapat bagian atau mengambil asabah anak seibu saya. Ma biadi waladil abi. Apa yang ada di nah, ada pada anak saya namset. Subhanallah. Ya. Terus nat unsa. Wa unsahum tamama fardiha. Dan saudari perempuan mereka, sah sat. Tamama fardiha. Yeah. Menyempurnakan bagian dari warisannya. Wa ma baqiya li waladil abi dan apa yang tersisa menjadi bagian anak seayah. Ya, ini penjelasannya agak repot. Coba kita terjemahkan pelan-pelan. Naam. Bila tergabung antara saudara seayah dengan saudara seibu ada. Bagaimana cara pembagian mereka dengan kakek? Pertama qasamuhu. Mereka bermuqasamah dengan kakek. Berarti kalau satu saudara kandung, kemudian ada dua saudara sebapak, ya, kakek tentu yang mengambil yang terbesar adalah sepertiga. Kemudian, ya, saudara sebapak, maaf, saudara seayah sebab, seibu seayah, dia mengambil sekarang seolah-olah dia mengambil bila tidak ada kakek. Bila tidak ada kakek, saudara sebapak, seibu dan seayah, tentu status mereka adalah sebagai sebagai asobah. Dan saudara sebapak gugur bila ada saudara kandung. Berarti saudara kandung mengambil banyak di awal dia bergabung dengan saudara sebapaknya untuk mengurangi hak pembagian kakek. Kemudian setelah itu, setelah kakek ngambil bagiannya, dia akan ambil seluruhnya karena saudara sebapak tidak dapat. Bisa difahami ini, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, kemudian wa unsahum tamama fardiha wa ma baqiya liwaladil abi. Jika saudari seibu sebapak dia mengambil tentu bagian saudari seibu sebapak. Berapa bagiannya? Kalau di satu orang, dia dapat setengah. Kalau dia dua orang atau lebih, dapat 2/3. Maka bila satu orang ada kakek, coba kita tuliskan. Masyaallah. Seorang wafat, ahli warisnya kakek. Yang pertama tadi fahamkan, sekarang yang perempuan ya, Ustaz ya? Iya, Ustaz. Saudari satu saudari kandung. Kemudian baik satu ataupun dua, terserahlah. Satu saudara sebapak. Ya. Dalam hal ini, kakek yang terbanyak bagi kakek tentu sepertiga. Sisa, ini sisa. Sepertiga, tiga, satu, dua. Maaf, tidak, ini salah. Kakek yang terbanyak tentu mengambil sepertiga. Tapi saudari kandung mengambil, dia kan Zufardin. Ya, Zufardin berarti dia mengambil seperdua. Seperdua dengan tiga, enam. Enam di sini adalah dua. Ini dia mengambil tiga. Sisa satu. Ini dapat sisa. Kalau kasusnya, maaf, kakek dua saudari kandung, dua atau lebih, kemudian satu saudara sebapak, tentu kakek mengambil sepertiga. Saudari kandung berapa, Ustaz? 2/3. Habis. Wama baki alihulil abi, ini yang tersisa, ini untuk saudara sebapak. Bila habis seperti ini, ini habis 3, 1, 2, ini habis, dia tidak dapat apa-apa. Baik, itu yang dimaksudkan oleh muallif, dan dengan demikian alhamdulillah selesai kita membahas penjelasan muallif tentang hak waris kakek bersama saudara saudari kandung dan saudara saudari sebapak. Kira-kira antum mana yang antum rajihkan kalau antum, Ustaz? Yang paling mudah, Ustaz. Pendapat yang paling mudah itu tidak boleh berislam seperti itu. Dapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan 12 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu riwayat pendapat dalam mazhab Imam Malik. Yang paling banyak enam, Ustaz. Iya. Iya. Al-Ahad. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Roja, demikian penjelasan. Bukan Al-Ahad, Ustaz. Maaf, Ustaz. Bukan, berarti kakek bukan Al-Ahad. Kakek mendapat seluruhnya. Al-Tayyib. Ya, kakek kan berada pada posisi bapak. Kalau bapak ada, saudara kandung, saudara sebapak dapat atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Nah. Tidak. Nah, ini bukan masalah kalalah dan saudara sebapak, saudari sekandung, seibu sebapak gugur bila ada bapak. Nah. Tidak ada bapak, semuanya gugur. Maka kakek mengambil posisi bapak karena kenapa? Karena Allah menyamakan kakek dengan bapak. Nah. Dalilnya kuat. Millata abikum Ibrahim. Agama dari bapak kalian. Allah menyamakan kakek Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Nabi Ibrahim adalah kakek. Padahal antara Nabi, maaf, dinamakan dengan bapak. Padahal antara Nabi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim lebih dari 21 nasab perantara, 21 orang perantara. Allah namakan dengan bapak. Berarti itu pendapat ini adalah yang terkuat sehingga posisi kakek sama dengan posisi bapak. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair, dan kesimpulan disampaikan Ustaz memberikan tambahan penjelasan dari rincian pembagian kakek yang secara khusus kita bahas di pagi ini, pendengar dan pemirsa Roja, disertai dengan beberapa contoh perhitungannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan, dan bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam pembahasan di pagi ini, silakan di 021 823 6543. Dan terkait dengan pertanyaan waris yang disampaikan via WhatsApp, mohon diberikan rincian sehingga kita bisa menyampaikan dengan jelas dan rinci kepada Ustaz. Jazakallah khair, kita akan terima dari telepon terlebih dahulu di 021 823 6543, pertanyaan via chat WhatsApp di 0819 896543. Baik, halo, silakan, sudah masuk. Ya, dengan siapa umum? Ya, dengan siapa? Saya Umu Dipo. Umu Dipo di mana? Saya di Bandung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, afwan Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Kami ini 5 bersaudara. Ada 1 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Kami ini sedang membagi waris dari ayah yang kebetulan baru meninggal di bulan Mei 2021 ini. Nah, ibu kami sudah meninggal duluan dari ayah, Ustadz. Kemudian ada peninggalan harta berupa cincin emas. Yang ingin saya tanyakan, pertama adalah mohon pendapatnya dari Ustadz kalau misalnya dari beberapa cincin ini tuh ada pihak yang ingin menyimpan gitu Ustadz ya, sebagai kenang-kenangan dari orang tua gitu. Jadi tidak dihitung sebagai harta yang harus dibagi warisnya gitu Ustadz. Itu yang ini yang pertama, pertama. Ustadz, kalau yang kedua bagaimana itu jika ada peninggalan satu-satu. Yang pertama dulu, silakan Ustadz. Oh iya, ya, Afan. Ya. Yang pertama tadi, bila ingin kenang-kenangan, ya ingin kenang-kenangan dia belilah berapa gram cincin itu dan berapa harga umpamanya saat ini, umpamanya harganya cincinnya 10 gram, misalnya enggak 10 gram, umpamanya emas sekarang 900 ribu sekian, berarti 9 juta sekian, anggap 9.500, berarti 9.500. Dia yang mengatakan, sayang ini cincin bukan buat saya beli karena saya ingin kenang-kenangan dari ibu, ini 9.500.000 bagi sesuai waris. Jelas? Pemudipo, jelas? Iya. Baik, jelas. Yang pertama itu, silakan yang kedua. Iya, yang kedua ya masih berhubungan sebenarnya Ustaz dengan yang pertama tadi ya, jadi ada rumah juga. Ada rumah peninggalan orang tua ini, di mana ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa rumah ini juga untuk ditangguhkan untuk pembagian warisnya gitu, karena dijadikan dulu tempat untuk berkumpul kami bersaudara gitu ya Ustaz, dan juga untuk ditinggali oleh seseorang gitu, itu oleh satu pihak gitu ya. Nah, pertanyaan. Iya ya. Ya, silakan. Rumah itu atas nama ibu Anda atau ayah Anda? Ayah, Ustaz. Ayah Anda. Kemungkinan ahli waris ayah ada yang lain selain anak-anaknya. Ayah, ibu dari ayah Anda masih hidup? Oh, tidak ada, Ustaz. Sudah wafat. Anak-anak beliau ada yang laki-laki? Itu laki-laki, Ustaz. Ada? Ada satu orang. Ya. Walhasil, kalau ingin dibiarkan, tidak ada masalah, tapi dibeli. Seperti cincin tadi. Agar yang lain tidak terzalimi. Adapun dia tidak mau dibagi, tapi dia tidak mau beli. Ya, ini kan menzalimi yang butuh uang. Halo Mudipo. Iya, iya. Baik, Umu monitor via telepon saja ya. Jangan lihat televisi atau radio karena ada delay. Jadi ya. Monitor via telepon saja. Silakan. Iya, mohon. Oh ya, Afwan. Oke. Jadi kalau misalnya tadi tidak dibeli gitu misalnya tadi ya. Dalam posisi tetap untuk dijadikan tempat tinggal seseorang, perawatannya bagaimana? Orang ini bagian dari ahli waris atau bukan? Atau renovasi kamar atau bayar PBB-nya itu bagaimana? Kenapa Ustaz? Yang akan menempati ini ahli waris atau bukan? Iya, ahli waris, salah satu ahli waris Ustaz. Ya dia bayar sewa. Oke. Jadi untuk perawatannya bukan menjadi semua para ahli waris ya, tapi adalah ahli waris tersebut yang menempati rumah tersebut ya Ustaz. Kalau dia bayar sewa berarti dia menyewa. Kalau menyewa ada hak penyewa, ada hak pemilik. Hak pemilik apa? Hak pemilik adalah uang sewa. Kewajiban pemilik apa? Memberikan jasa sesuai dengan diakad di awal. Bila ada kerusakan yang signifikan dan kerusakan itu bukan akibat perbuatan kelalaian atau keteledoran dari yang menempati, itu ditanggung oleh pemilik. Bila itu kelalaian dan keteledoran dari si yang menempatin, yang menyewa, dia yang menanggung kerugiannya. Oh ya, sekarang kalau PBB-nya gitu bagaimana Ustaz? Apa tanggung jawab yang menempati atau kami juga para ahli warisnya semuanya gitu yang Ustaz tanggung jawab? Para pemilik kan ahli waris sesuai dengan hak waris masing-masing. Tuh. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair Mudipo, barakallah fik, dan semoga yang dijawab dan disampaikan Ustaz menjadi penjelasan bagi Umu dan keluarga. Barakallah fik. Kita berikan atau beralih ke penanya berikutnya di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang berada di luar kota, cukup monitor via telepon dan mohon dikecilkan atau dimatikan volume suara TV atau radionya karena ada delay dan juga feedback. Baik, kita angkat kembali untuk pertanyaan yang kedua. Silakan. Halo. Iya, halo. Dengan siapa, di mana? Iya, dengan Ina. Umu Ina di mana? Di Tangerang. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya untuk ini apa namanya? Kan ibu saya almarhum sudah meninggal. Nah, beliau waktu semasa hidupnya semua harta yang ada ini diatasnamakan ibu saya, tapi pencari nafkahnya bapak saya. Halo. Pertanyaannya langsung Umu? Iya, maksudnya harta peninggalan dari ibu saya ini apakah menjadi warisan atau balik lagi ke pencari nafkahnya yang mendapatkan harta ini, yang kerja ini bapak saya, tapi semua harta di atas namakan ibu saya selama ini. Jadi waktu pas ibu saya meninggal itu harta balik lagi ke nama bapak saya atau menjadi warisan ibu saya? Bapak Anda masih hidup? Halo? Halo Bu Ina, bisa dengar? Bapak Anda masih hidup kah atau sudah wafat juga? Bu Ina bisa dengar suara Ustaz? Belum bisa mendengar belum. Operator kan? Tapi pertanyaannya apakah bapak masih hidup, suami dari ibu? Masih Ustaz. tinggal ditanyakan kepada bapak, apakah aset-aset yang atas nama ibu, tanah, rumah, kendaraan roda 4, roda 2 dan seterusnya, apakah itu sudah dihibahkan kepada ibu atau hanya pinjam nama saja? Halo? Tergantung keterangan bapak seperti apa. Kalau bapak mengatakan umpamanya yang tanah itu pinjam nama saja, yang mobil memang sudah bapak hibahkan kepada ibu kalian, yang emas itu kan gak perlu nama ya, itu memang sudah bapak hibahkan. Mumpung bapak masih hidup, tanyakan kepada dia mana dari aset yang dibeli itu yang milik ibu, yang mana milik dia ya, yang mana milik ibu itu yang dibagi, yang milik ayah tidak dibagi, dia masih hidup. Baik, demikian Umu Inani Tangerang. Cukup jelas? Baik, kesimpulannya adalah alhamdulillah bapak masih hidup. Tinggal ditanyakan kepada bapak mana yang harta diserahkan sepenuhnya kepada ibu dan mana yang masih dimiliki oleh bapak. Alhamdulillah masih hidup, mungkin langsung ditanyakan sehingga nanti jelas pembagiannya Umu. Demikian? Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ummu Ina di Tangerang. Alhamdulillah telah terjawab dan bisa disimak kembali nanti jawabannya ya, via rekaman yang akan dipublish di YouTube. Baik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon 0218236543. Cukup monitor via teleponnya bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ummu? Dengan Umi Lina di Indramayu. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, assalamualaikum. Mau bertanya. Ini ibu bapak saya kan punya ibu dan bapak. Ibu saya sudah meninggal. Ibu saya bekerja, bapak saya bekerja, mempunyai rumah. Tiga, yang ingin saya tanyakan, sama meninggalkan perhiasan emas. Kemudian bapak saya menikah lagi. Pernikahan bapak saya dengan istri yang baru itu tidak disetujui oleh anak-anaknya. Setelah itu, saya nggak berani kan sebagai anak menanyakan harta warisan ke bapak saya. Khawatir ada ketersinggungan dong bapak saya. Ibu saya meninggalkan 3 orang anak perempuan semua Ustadz, dan mempunyai adik perempuan serta adik laki-laki dari beda adik tiri, satu bapak beda ibu. Nah itu untuk masalah warisannya gimana ya Ustadz ya, saya belum paham. Yang meninggal ibu Anda? Iya, ibu saya meninggal. Nama ibunya siapa? Ibu siapa? Halo? Nama ibunya siapa? Baik, halo. Pendengar yang bertanya dari Indramayu. Baik, kami mengalami gangguan koneksi Ustaz. Mohon maaf dan kita off-kan dulu Umu. Bisa ditelepon kembali di 0218236543. Sambil kami menunggu dari pendengar kita di Indramayu, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Mohon maaf karena tidak terkoneksi dengan baik, kami khawatir ada kesalahpahaman dalam menerima pertanyaan. Kita berikan kesempatan juga bagi yang lain di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Di Sulawesi. Baik. Pertanyaannya Umu, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya meninggal tahun 2013. Punya anak 3. Yang meninggal ibu namanya siapa, Bu? Haji Sapiri. Sebentar Ibu ya. Sapiri. Sebentar. Punya anak tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Baik, sebentar Umu. Sapiri wafat, Pak Sapiri wafat. Tahun berapa dia wafat Ibu? 2013. Pada saat Mbak dia wafat, Bapak Ibu Sapiri masih hidup atau sudah wafat? Sudah meninggal. Ya, istrinya masih hidup atau sudah wafat? 2013. Sudah meninggal. Sebelum Sapiri, istrinya wafat dulu, begitu? Iya. Ya, terus anak laki-laki ada berapa? Anak perempuannya berapa? Sebelum ibu meninggal, dua perempuan, satu laki-laki. Ibu yang di Sulawesi bisa dengar? Ibu yang di Sulawesi bisa dengar? Halo? Iya, halo. Sapiri ini nama wanita atau nama laki-laki, Ibu? Perempuan. Oh, istri ya berarti. Iya. Baik. Suami Sapiri masih ada? Meninggal. Oh, baik. Sebelum ibu meninggal. Nah. Dua punya anak. Ibu maksudnya siapa? Sebelum Sapiri meninggal atau ibu Sapiri? Ibu dari Sapiri? Suami dari ibu Sapiri, Ustaz. Lebih meninggal duluan. Suami ya, dari ibu dari duluan. Ibu Sapiri. Iya. Enggak, pertanyaan tadi dia mengatakan sebelum ibu meninggal, ibu siapa ini? Sebelum ibu meninggal. Ibu siapa? Sapiri kah atau ibu dari Sapiri? Meninggal dulu. Yang meninggal dulu ibu dari Sapiri atau siapa Umu? Yang meninggal. Baik, yang baik kita ulangi kembali Umu pelan-pelan. Halo? Iya, halo. Baik, Umu monitor via telepon ya, jangan lewat televisi karena ada delay. Iya. Baik, yang ibu wafat saya, ibu baik. Ibu saya meninggal. Nama ibu Umu siapa? 2013. Ibu saya meninggal. Namanya Sapiri. 2013. Haji Sapiri. Hajah Sapiri Ustaz ini. Iya. Hajah Sapiri Ustaz. Iya. Punya anak tiga. Iya. Dan dua perempuan, satu laki-laki. Nah. Yang laki-laki sudah meninggal sebelum ibu meninggal. Baik. Ini meninggalnya kapan? Yang laki-laki ini wafatnya kapan? Tahun berapa? Tiga, dua laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki yang meninggal ya. Tahun berapa Umu? Sudah lupa tahunnya, tapi duluan sudah lama meninggal. Yang jelas sebelum Hajah Sapiri wafat, anak laki-laki wafat. Iya. Baik. Berarti anak laki-laki tidak dapat. Apakah anaknya ke anaknya saudara? Saudara saya mendapat warisan. Baik. Anak laki-laki yang wafat ini punya anak Ustaz? Iya, punya ya. Anak tiga, sebentar, dua laki-laki dan satu perempuan. Baik, sebentar ya Umu. Silakan Ustaz. Yang kedua. Sebentar Umu. Sebentar Umu, kita selesaikan yang ini dulu. Silakan Ustaz. Ini berarti ketika dia wafat. Umu lihat TV ya Umu ya? Iya. Baik. Syafiri tidak punya anak, tapi punya anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, begitu kan ya? Punya anak tiga, Ustaz. Satu laki-laki, dua perempuan, Ustaz. Iya, iya. Satu laki-laki, dua perempuan juga? Iya. Sama dengan Ajah Syafiri tadi? Satu laki-laki, dua perempuan. Baik. Yang laki-laki sudah wafat duluannya, Umu? Iya. Nah? Sudah lama meninggal. Meninggal di Aja anak ibu. Anak laki-laki Aja Syafiri ini siapa namanya yang sudah wafat itu? Nasir. Nasir, Ustaz. Nasir. Nasir ya. Punya anak berapa dia? Punya anak tiga. Berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan? Dua laki-laki, satu perempuan. Masih hidup ketiga-tiganya? Masih hidup. Ya, ini mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa satu. Satu akan dibagi dua kali dua, empat, lima. Lima kali tiga, lima belas. Maka anak perempuan mendapatkan sepuluh. Bagi dua berarti masing-masing lima, lima. Bagi dua ya. Yang anak laki-laki satu, cucu laki-lakinya dua, dua. Perempuan satu. Ya udah. Anak perempuan lima per lima belas, lima per lima belas. Masing-masing cucu laki-laki dapat 2 per 15, 2 per 15. Cucu perempuan dapat 1 per 15. Demikian Umu yang pertanyaan pertama terkait dengan pembagian warisan. Cukup Umu? Iya, iya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Makasih. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair pada Umu. Ya. Pertanyaan kita di Sulawesi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tadi disebutkan terkait dengan salah satu rumah yang kemudian disewa oleh salah satu ahli waris. Uang sewanya Ustaz, apakah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang lainnya? Jazakallah khair. Kepada seluruh ahli waris, bukan yang lainnya. Yang nempati juga ada hak di situ. Berarti sebesar haknya dia mungkin tidak bayar. Sebesar haknya mungkin dia tidak perlu membayar. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, apabila suami meninggal Ustaz dan meninggal wafat dan meninggalkan tiga anak dan saudara Ustaz yang jumlahnya enam, kemudian meninggalkan istri Ustaz, berapakah pembagian untuk tiga anaknya dan istrinya serta saudara laki-lakinya Ustaz? Jazakallah khair. Anaknya laki atau perempuan atau semuanya adalah, atau ada laki atau ada perempuan? Tidak disebutkan Ustaz di sini. Kalau tidak disebutkan, tidak bisa kita jelaskan kecuali perkiraannya banyak. Bisa jadi dua laki-laki, bisa jadi satu perempuan. Bisa jadi semua tiga laki-laki, berarti sudah dua kasusnya kita buatkan. Bisa jadi semuanya ada tiga perempuan. Bisa jadi ada tiga. Bisa jadi dua perempuan, satu laki-laki. Bisa jadi satu, dua laki-laki, satu perempuan. Itu akan banyak simulasi dan ini kita nebak-nebak. Baik, Ustaz. Lebih baik menanyakan kepada beliau, walhasil bila ada laki-laki, saudara tidak dapat. Yang dapat di sini hanya istri dan anak laki-laki dan perempuan. Berapa jumlah mereka? Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Tinggal dilanjutkan sendiri. Baik, alhamdulillah. Jazakumul khair, barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Padang. Bagaimana pembagian warisan manakala orang tua, ya orang tua sudah wafat, sudah meninggal, kemudian meninggalkan beberapa toko, Ustaz. Sementara kakak yang paling tua tidak bersedia membagikan warisan karena kakak mengatakan dia yang berusaha mengembangkan usaha selama ini sehingga toko menjadi banyak, Ustaz. Bagaimanakah solusi dari pembagian warisan toko dari peninggalan ayah ini, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau dia merasa mengembangkan, dulu dia mengembangkan dapat gaji atau tidak? Kalau dapat gaji, berarti sudah selesai, bukan gratis dia mengembangkan, sudah gaji. Berarti itu murni milik ayah. Kalau dia mengatakan dulu saya yang bantu-bantu ayah, ayah enggak ngasih uang, tapi kalau saya butuh, saya minta ayah ngasih. Ya berarti Anda bekerja dahulu kepada ayah tanpa imbalan, hanya ingin bantu-bantu saja harap pahala. Ngapain sekarang minta? Itu tidak boleh. Setelah Anda menghibahkan tenaga Anda, kemudian Anda minta kembali, ini dimurkai berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau dahulu Anda mengatakan, ya saya punya keluarga, saya kembangkan, tapi kita bagi hasil ya. Ya, dan sudah berkembang, dan sebelum bagi hasil, ke ayah keburu wafat. Anda tidak menguasai seluruhnya, yang milik Anda hanyalah bagi hasilnya saja. Jadi jelas, tidak bisa dia melarang keseluruhan. Kalau dia pun bekerja, kalaupun dengan bagi hasil, dia hanya mendapatkan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil dengan ayahnya. Kalau dia makan, kalau dia dengan gaji hanya sebesar gajinya. Kalau belum dia ambil gajinya, ya ambillah sekarang. Kan enggak ada orang yang membesarkan perusahaan, sebuah perusahaan lalu dia mengatakan, "Bos, ini punya saya ya." Kan saya yang mengembangkan. Si bosnya itu akan mengatakan, "Kau mengembangkan kan sudah saya gaji. Apa lagi? Hak kamu sudah saya berikan, ini kan punya saya." Ya, seperti itu ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua kami sudah wafat, akan tapi salah satu anaknya, yaitu saudara kami, sekandung, yang laki-laki, tidak bersedia untuk menyegerakan pembagian warisan. Sedangkan kami, anak daripada orang tua ini, orang tua kami sangat membutuhkan, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam meminta untuk menyegerakan perhitungan waris segera dilaksanakan, dan bagaimana hukum dalam Islam juga menunda pembagian warisan, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ketika seseorang wafat, maka otomatis harta berpindah kepada ahli warisnya dengan pembagian yang ditentukan oleh Allah. Bila ada yang melambatkan dan yang menghalangi, dia akan dimurkai Allah, menzalimi orang yang paling dekat dengan dirinya, menzalimi adiknya sendiri, menzalimi kakaknya sendiri, mungkin juga menzalimi ibunya. Ini tentu menakutkan azab yang akan menimpanya, karena yang dizaliminya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, dengan sebab dia melambatkan. Karena Anda umpamanya bekerja pada orang lain, sepakati gaji tanggal 25, lalu diulur-ulur oleh perusahaan. Satu dan lain hal, kata perusahaan, sekarang penjualan dikit, gaji kalian bulan depan aja saya bayar. Pada bulan depan, sekarang masih pandemi, bulan depan aja lagi, nanti kalau selesai pandemi. ya, bagaimana rasanya? Padahal ini transaksi antara manusia dengan manusia. Kalau warisan itu Allah yang menentukan hak masing-masing, ya. Kalau tadi antara manusia dengan manusia, Anda mungkin akan ajukan dia kepada pengadilan atau ke polisi. Kalau ini, tentu orang yang dizalimi akan mengajukan kepada Allah. Bila Allah mengadab seseorang, itu tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah. Agar terhindar dari azab Allah, maka jangan zalimi siapapun juga, apalagi orang terdekat dengan diri Anda. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, harta yang tergabung antara suami dan istri, bagaimanakah solusi dalam Islam untuk mengetahui dan membedakan mana harta di antara keduanya, sehingga manakala terjadi qadarullah salah satu dari kami yang wafat dapat dibagi dengan warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Jazakallah khair. Mumpung Anda masih hidup, tanyakan sekarang. Dua-duanya masih hidup. Ini mas yang punya saya. Dia kata suaminya, semua yang atas nama kamu milik kamu, tambah perhiasan di tangan kamu walaupun dipakai uangku atau gabung, semuanya jadi milik. Sudah selesai urusannya. Ya. Berarti itu selesai urusannya sudah. Kenapa harus menunggu wafat? Mungkin menjadi bingung bagaimana menurut Islam. Mumpung masih hidup, tanyakan. Kalau sudah wafat, baru dicari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Bila dua-duanya wafat, hanya bukti-bukti yang ada, atau mungkin persaksian dari anak-anak, oh, seingat saya itu, ibu ngomong itu sudah dikasih bapak ke ibu, yang berarti milik si ibu. Sudah dihadiahin bapak ke ibu. Yang atas nama masing-masing berarti itu milik masing-masing. Rumah atas nama suami tentu milik suami, ya. Kemudian kendaraan atas nama istri tentu milik istri, perlakuannya, ya. Maka seperti itu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Yasmin, Ustaz, di Bogor. Ibu kami wafat tahun 2005, Ustaz. Dan memiliki anak 8 orang, 7 laki-laki dan 1 wanita. Ibu kami meninggalkan harta waris, yaitu harta turun-temurun dari jalur ibu, nenek, ibunya, dan ke atas terus. Yang menjadi pertanyaan, taib, sebelumnya harta waris berupa tanah dan rumah gadang, sawah, kemudian kebun. Kami adalah orang Minang, maka semua waris yang dari ibu, yang diperoleh dulu dari waris ibu beliau atau nenek kami, hanya diturunkan kepada anak wanita saja. Dan anak laki-laki tidak dapat waris harta turun-temurun dari jalur ibu tersebut. Pertanyaannya, apakah benar cara pembagian waris tersebut? Dan yang kedua, kami berdelapan sepakat untuk mewakafkan semua harta dari ibu itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Apakah benar pembagian waris melalui perempuan saja? Tentu ini menentang, menderhakai ketentuan Allah, melanggar ketentuan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan, Yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil insain. Allah mewasiatkan kepada kalian, membuat aturan kepada kalian, bila seseorang wafat, untuk laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Anda mengatakan tidak, semuanya untuk anak perempuan, laki-laki cari sendiri, Anda akan kuat. Ya, mau kuat, mau lemah, itu ketentuan Allah, Anda harus ikuti. Ya, bila tidak, tentu ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah Anda kemudian para ahli waris ingin mewakafkan seluruhnya, terserah. Boleh. Jazakumullah khair. Demikian Abu Yasmin, barakallahu fik. Kita angkat satu pertanyaan terakhir via telepon bagi Anda yang bertanya di 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Abu Muhammad di Duren Sawit. Abu Muhammad, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau nanya untuk Mas, ini berkaitan dengan muamalah. Kebetulan Anda sedang mempelajari satu aplikasi, kita sebut aja namanya Dinaran. Ini melanjutkan pertanyaan Anda dari beberapa pekan yang lalu. Anda masih belum belum puas minta jawabannya, Pak. Jadi Anda pelajarin lagi, Anda sempat ke kantornya nih yang buat aplikasi ini. Kemudian dia, mereka mereka membolehkan, dan mereka memang punya aturan main itu adalah kita boleh beli emas akad di kantor tersebut. Di kita lihat emasnya, kita beli, misalkan katakanlah kita beli emas 10 juta, kita terima barangnya, terus kita titipkan ke mereka. Nanti kita titipkan mereka, nanti akan kita terima dengan nilai digital di aplikasi kita. Nah, yang jadi pertanyaan anak, apakah ini diperbolehkan akad seperti ini? Kemudian bila kita mau menggunakan emang ini aplikasi, jadi kita bisa berinteraksi antara penjual pembeli. Jadi emas yang kita titipkan itu kita bisa belikan, misalkan kambing. Anda mau beli kambing harga wallahualam ya, berapa, misalkan aja lah, kita katakan 30 dinar, 30,32 dinar. Kita bisa bayar tuh kalau ada penjual kambing yang memakai aplikasi itu sampai 2 digit di belakang koma. Nah, dia terima emas digital kita, ditransfer ke aplikasi dia, ke akunnya penjual kambing, dan kita terima kambing. Apakah itu juga diperbolehkan, Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Sementara. Tadi sudah Anda maafkan. Tadi sudah Anda jelas tanyakan, pernah Anda tanyakan, kemudian tidak senang atau tidak belum puas. Maksudnya apa? Dulu yang saya jawab apa? Maksudnya iya, Ustaz. Aneh pernah tanya masalah aplikasi ini, untuk aplikasi Dinaran, beberapa pekan lalu, Kamis yang lalu. Cuman masih belum tergali gitu untuk yang berkaitan dengan aplikasi ini. Sementara ini menurut saya, ini enggak endorse lah ya, maksudnya ini aplikasi anak Anda. Bangsa, Anda juga mau bagaimana caranya bisa pakai dengan sesuai dengan syariat. Anda bisa beli emas dari sana melalui online atau tidak? Bisa melalui online, majelis tatap muka ya, di kantornya. Baik. Yang tatap muka tadi, emas Anda dipakai dia bisa dijual lagi ke orang berkali-kali atau tidak bisa lagi? Maksudnya dijual atau dipakai orang berkali-kali gimana, Ustaz? Ya kalau yang kita titipkan. Bentar, ya, tadi kita udah beli emas. Tadi Anda datang, Anda beli, terima, kita titipkan langsung ke mereka, uang ke dia. Bagi perusahaan bahwa saya titipkan ini emasnya, saya mau lihat di aplikasi saya nanti jumlah emasnya semua, harga emas berapa. Terus halo Abu ya, nah, disimak pertanyaan Ustaz ya. Silakan Ustaz. Silakan. Jika Anda beli emas, apa namanya itu, emasnya ada di telepon enggak kedengaran suara Ustaz? Sebentar, di telepon enggak kedengaran. Oke, okay, Afan Ustaz, di telepon enggak kedengaran, aneh harus gedein kecilin TV ini, Ustaz. Ya, TV enggak apa-apa. Kalau suara presenternya dengar jelas ya, cuman suara Ustaznya enggak kedengaran ya. Suara Ustaz enggak kedengaran. kali ikuti di TV ya, disimak di TV, sambil simak di TV. Silakan Ustaz. Iya, iya. Bisa diulang Ustaz pertanyaannya Ustaz? Bisa. Ketika Anda beli emas tunai, Anda catat nomor seri emas, Anda titipkan ke dia. Nanti kalau Anda ambil emas itu lagi, bisakah mereka mengembalikan? Oh, untuk nomor serinya enggak, tapi untuk jumlah gramnya ya ini karena emas yang dipakai ini adalah antam. Jadi jumlahnya bisa kembali sesuai jumlah gramnya. Tapi enggak sesuai dengan nomor serinya ya. Berarti barang yang Anda titipkan tidak ada lagi setelah itu. Iya, saya titipkan ke mereka. Saya terima dalam bentuk digital. Jadi setelah saya titipkan, saya terima dalam bentuk digital. Ini wallahu ta'ala alam, seperti yang saya jelaskan bahwa ini tetap hukumnya tidak boleh ya, karena Anda menitipkan dirubah dari digital. Apa hak dia? Anda kan menitipkan. Ketika Anda ambil emas lagi bentuk fisik, kan bukan emas itu lagi, sudah emas yang lain. Berarti ini bukan menitip namanya. Ini namanya qard, pinjam meminjam. Kemudian ketika Anda menjual, Anda hanya minta rupiah bisa. Tidak. Padahal Anda menjual emas. Harusnya berarti Anda mewakilkan ke dia. Tolong ambil emas saya, beli oleh kamu, kemudian transferkan uang ke saya. Ya, atau tolong jualkan ke orang lain. Kalau dia yang membeli, ya udah saya yang beli, saya transfer uang ke kamu. Ya, berarti dia yang menjual juga dan dia juga membeli. Ini tawalli tarafil akad, dalam akad wakalah tidak boleh. Nah, cukup saya rasa penjelasannya akhi, karena keterbatasan waktu. Ya. bisa dikit lagi dikit. Baik. Jadi akadnya bukan jual beli Ustaz. Jadi ana titipkan, tapi ana izinkan untuk jadi ini kan aplikasi dipakai semua banyak orang Ustaz. Ana titipkan, ana mengizinkan mereka untuk bukan izinkan ya, ana mereka mengizinkan yang digital itu mengizinkan untuk ane pakai untuk berbelanja dengan orang-orang dan komunitas yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi misalkan ada ane A, ada akhi ikhwan B punya dagangan sapi gitu kan ya. Ane beli sapi, ane mau beli sapinya dia, karena kita sama-sama pakai aplikasi ini. Kita transaksi dengan aplikasi ini, dia terima digital emas aneh yang aneh titipkan di perusahaan yang sama. TB juga titipkan juga di situ karena dia memakai aplikasi yang sama kan ya. Terus aneh terima sapi, dia terima uang digital aneh gitu, karena ya kelebihannya dia bisa terima sampai 2 digit belakang koma lah. Baik. Itu nah. Pertanyaan kedua ya. Iya. Ya, kita akan simak jawabannya dan mohon maaf kami sekalian tutup. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang kedua. Iya. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak menguangkannya, tetap emas, dia mengatakan perintah kepada si pemilik aplikasi. Tolong serahkan emas saya kepada fulan, saya terima sapi dari dia. Kalau sampai di sini tidak masalah. Ya, ketika dia mau, si pemilik sapi mau. Tapi ketika Anda bertransaksi yang orang itu tidak mengikuti aplikasinya, dan dalam kehidupan banyak. Anda mau beli rumah, si pemilik rumah enggak mau pakai aplikasi itu. Anda beli motor, Anda bahkan umumnya keseharian beli sayuran, masa ya, harus pakai aplikasi? Kalau hanya bertransaksi dengan orang punya aplikasi, berarti Anda hanya dapat kambing saja selama-lamanya, karena hanya kambing tadi yang punya aplikasi, yang lain orang jarang punya aplikasi tersebut. Berarti Anda akan konversikan ke uang, karena jelas aplikasi Anda tidak menyerahkan emas kepada si pihak ketiga tadi atau merchant tadi. Dia akan menyerahkan uang. Berarti Anda menukar emas Anda menjadi uang, dan ini tidak seperti yang saya larangan yang sudah saya jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Kalau ingin berdiskusi, ini bukan tempatnya. Ini tempat bertanya bagi orang yang membutuhkan akad kesehariannya yang bagaimana yang halal. Tapi bila ingin diskusi produk, carilah waktu yang lebih luas. Kalau bisa, ya, Anda undang sekalian pihaknya sehingga masalahnya jelas bagi Anda. Ya, taib. Dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, bagian waris yang tadi kita jelaskan, bagian dari wacana ilmiah, konsep ilmiah dijelaskan oleh sebagian para ulama mengikuti mazhab Zaid bin Thabit, berbeda dengan mazhab para ulama lainnya yang dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan diikuti oleh 12 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu hal, sebuah warisan ilmiah dalam ilmu faraid yang kita pelajari dan kita ajarkan. Tetapi dalam praktek keseharian, Anda ambillah pendapat jumhur para ulama yang dijelaskan oleh mazhab Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab yang tiga, pendapat dalam mazhab yang tiga. Semoga dengan itu kita bermanfaat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.